Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para talabah rahimani wa rahimakumullah, pada pelajaran kita yang lalu dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairi natiqina biha, nah, kita sudah sampai ke halaman 7 ya, halaman 7 atau sudah ke 8 ya, 68 barakallahu fikum. Nah, yaitu kita di poin yang keempat, nomor 4. Qala jam'ul mudzakkaris salimu jama' mudzakkar salim. Kulul alamati fihi far'iyatun. Setiap tanda, setiap alamat pada jama' mudzakkar salim adalah cabang. Nah, barakallahu fikum, pada kesempatan lalu kita membahas tentang alamat asli dan alamat cabang. Alamat asli yaitu doma untuk rafa, fathah untuk nasab, kasroh untuk jir. Lalu kita menyebutkan setelah itu alamat cabang. Alamat cabang yang pertama berupa kasroh pada jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim ketika mansub. Kasroh pada jamak muannas salim ketika mansub. Itu alamat cabang yang pertama. Lalu alamat cabang yang kedua adalah fathah pada mamluk minasorfi untuk tanda jer. Nah, yang ketiga yaitu wawu untuk alamat rofa, alif alamat nasab, dan ya alamat jer untuk asmaul khomsa. Nah, berikutnya sekarang yang keempat yaitu jamak mudzakkar salim. Nah, disebutkan kulul alamati fihi far'iyatun. Setiap tanda pada jamak mudzakkar salim adalah cabang. Wahia yaitu alamatur raf'il wawu, alamat rafa'nya wawu. Nahwu dakhalal mudarrisun. Para guru sudah masuk. Naam. Dakhala fi'il madi, al mudarrisun fa'ilun marfu'un. Alamatur raf'ihi wawu niyabatan anid doma. Alamat rafa'nya wawu pengganti dari doma. Nah, kita katakan pengganti karena ria cabang ya. Kalau cabang kita katakan pengganti. Pengganti dari apa? Kembalikan ke asal. Asalnya apa? Rafa. Asalnya doma, maka kita katakan pengganti dari doma. Nah, kemudian yang kedua berikutnya alamatun nasbil ya'u. Alamat nasabnya adalah ya. Nahwu sa'altul mudarrisina. Aku bertanya kepada para guru. Sa'altu, sa'ala fi'il madhi, ta'nya di situ dhamir mutasil mabni ala dhommi fi mahali raf'in sebagai fa'il. Ta'nya al-mudarrisin maf'ulun bihi mansub alamatut nasbihi ya niyabatan anil kasro, anil kasri. Nah, kenapa? Karena dia jamak mudzakkar salim, pengganti dari kasroh pada isim mufrad karena dia jamak mudzakkar salim. Anil fathhi afan ya. Kita sekarang di nasab ya, bukan di kasri. Ahsantum. Niabatan anil fathhi. Nam, karena dia mansub. Mansub alamat nasab itu yang pokok adalah fathah. Nam, niabatan anil anin fathhi. Nam filis mil mufrad li anahu jam'ul mudzakkaris salim, karena dia jamak mudzakkar salim. Nah, berikutnya alamatul jarril ya'u, alamat jarnya adalah ya. Alamat jarnya adalah ya. nahwu hadihi ghurfatul mudarrisina. Nah, di situ al mudarrisin atau hadihi dulu, hadihi sebagai isim isyarat mabni alal kasri fi mahalli rafin mubtada, ghurfatunya khobar marfu wa huwa mudaf. Al mudarrisin mudafun ilai majrur, mudafun ilai majrur, alamatu jarihi ya niabatan anil kasri. Nah, niabatan anil kasri li'annahu jam'ul mudzakkaris salimu. Nah, yang kelima al musanna, isim musanna, kulul alamati fihi fariyatun, setiap tanda pada isim musanna adalah cabang, bukan tanda pokok, tanda cabang. Alamatur raf'i, alamatur raf'il alifu, tanda rafa'nya adalah alif. Nam, nahwu ghoba talibani, ghoba talibani, ghoba fi'il madi, ghoba fi'ilun madin. Nam, talibani fa'ilun marfu' alamat rafihi alif niabatan anid dhamma, li'anahu ismul musanna, karena dia isim musanna. Alamatun nasbil ya'u, alamat nasabnya ya, nahwu talabal mudiru talibaini. Nam, mudir mencari dua siswa. Talaba fi'il madi, fi'il madi, tali mudiru, al mudiru fa'il marfu, alamat rafi'i dhamma, talibaini maf'ulun bihi mansub, alamat nasfihi ya niabatan an anil fathi. Nam, li'annahu ismul musanna. Alamatul jari ya'u, alamat jar tandanya ya. Nahwu hadihil ghurfatu litalibaini, hadihil ghurfatu litalibaini, kamar ini milik dua siswa. Nah, hadihi mubtada, hadihi ismul isyarati mabni alal kasri fi mahali rafin mubtada, al ghurfatu badal li hadihi wa badalu marfa'in marfa'un mithluhu, alamat rafihi doma, lam harful jar talibaini majrur bilam, alamatu jarihi ya niabatan anil kasri li'anahu ismul musanna. Nah, itu ya, itu alamat-alamat cabang. Jadi alamat cabang itu ada pada isim musanna berupa wa, alif ya dan ya, alif dan ya. Nah, pada jamak mudzakkar salim wawu ya, wawu dan ya. Pada asmaul khamsa wawu, alif dan ya. Pada isim mamnu' minash sharfi fathah ketika majrur. Pada jamak mu'ana salim kas, yaitu apa, kasro ketika mansub. Nah, itu alamat cabang. Berikutnya pembahasannya tentang al-i'rabu takdiri, i'rab yang takdir, yang diperkirakan, yang tidak kelihatan. Artinya apa? Perubahannya tidak kelihatan, namun diperkirakan terjadi perubahan. Takdir, yaitu diperkirakan terjadi perubahan. Nah, qala la tadharu alamatul i'rabi fi thalathati anwa'in minal asma, tidak kelihatan tanda-tanda i'rab pada tiga macam isim, tiga macam isim. Fatuqaddaru fihal alamat, maka ditakdirkan, diperkirakan padanya tanda-tanda i'rab. Wa hadhil anwa'u, dan jenis-jenis isim ini yaitu hiyal maksur, isim pertama isim maksur, wal mangkus, isim mangkus, wal mudaf ila ya il mutakalim, mudaf kepada ya mutakalim. Nah, barakallahu fikum. Artinya apa? Marfu tanda rafa'nya doma muqaddaro, mansub tanda nasabnya fathah muqaddaro, atau majrur tanda jarnya kasro muqaddaro. Nah, itu. Jadi alamat, alamatnya alamat asli pada isim ini, isim yang takdiri ini, alamatnya alamat asli hanya muqaddaro, yaitu apa, tidak terlihat, diperkirakan ada. Nah, yang ini terjadi pada isim maksur, isim mangkus, dan isim yang mudhaf pada ya mutakalim. Nah, lalu setelah itu dirinci apa itu isim maksur. Dirinci. Nah, nomor satu, al maksuru, isim maksur adalah huwal ismul mu'rabul ladzi akhiruhu alifun lazimatun, isim mu'rab yang akhirnya berupa alif lazima, alif yang lazima, yang selalu menyertai, yang tidak bisa alif tersebut berubah, tidak bisa hilang. Nah, barakallahu fikum. Kalau tuqaddaru fihi al-alamatu thalathu, ditakdirkan padanya tiga tanda. Nahwu qatala al-fata, qatala al-fata al-af'a bil asha. Pemuda itu membunuh ular dengan tongkat. Naam. Taqulu fi i'rab hadhihi al-kalimat, engkau berkata pada i'rab kalimat ini, al-fata fa'ilun marfu'un alamatu rafihi dhamma muqaddara. Al-af'a maf'ulun bihi mansubun alamatu nasfihi fatha muqaddara. Al-asa majrurun bilba alamatu jarihi kasra muqaddara. Naam, coba dibuka isim maksur pada kitab kita, kitab Al-Mumti' fi ilmi tasrif. Halaman berapa isim maksur? Lihat di tatar isi ya. Halaman 34 ya, coba halaman, buka halaman 34. Nah, di situ ada pembahasan isim maksur lebih panjang ya daripada apa yang ada di kitab Dursul Lughah 3 ini. Nah, yang ingin mengetahui lebih banyak tentang isim maksur silakan buka halaman 34. Nah, sampai halaman nanti dibaca sendiri, boleh dibaca setelah pelajaran atau besok. Sampai halaman 37. Halaman 34 sampai akhir halaman 37. Nah. Mau dibaca sedikit di buku ini apa kita cukupan yang di Dursul Lughah aja? Hah? Cukup Dursul Lughah aja. Iya, iya. Ya, jadi isim maksur huwalismul mu'rab alladhi akhiruhu alifun lazimatun, isim mu'rab yang akhirnya adalah alif lazima. Nah, disebut dia itu isim karena dia isim, bukan fi'il, bukan huruf. Al-mu'rab karena dia itu mu'rab, bukan isim mabni, itu ya. Alladhi akhiruhu alifun lazimatun, yang akhirnya adalah alif, berbeda dengan isim mangkus yang akhirnya adalah ya. Berbeda, berbeda juga dengan isim mamdud yang akhirnya adalah hamzah, gitu ya. Alifnya apa? Lazimatun, alifnya dia tetap, berbeda dengan alif yang pada isim musanna yang berubah dari alif menjadi ya, yang dari alif berubah menjadi ya, muslimani menjadi muslimaini. Nah, kalau ini alifnya tetap, meskipun alif pada musanna nunnya kadang hilang kan, isim musanna. Seperti lalu kita baca dua muslim Purwokerto, muslima Purwokerto, jaa muslima Purwokerto, raaitu muslimai Purwokerto, marartu bi muslimai Purwokerto. Nah, alif di situ bukan lazima. Kenapa? Karena berubah dari alif menjadi ya. Kalau alif pada isim maksur enggak akan berubah, tetap alif. Nah, itu yang disebut dengan alif lazima. Harakatnya ditakdirkan semua, diperkirakan semua, baik dalam keadaan rafa yaitu muqaddar, dhamma muqaddara, atau dalam keadaan mansub yaitu fathah muqaddara, atau dalam keadaan jar yaitu kasrah muqaddara. Kita bikin kalimat menjadi ja'al fata ra'aitul fata marartu bil fata. Itu ya, ja'al fata marartu bil fata ra'aitul fata. Semuanya bentuknya satu yaitu fata. Namun bentuk satunya di sini bukan mabni, bukan. Kalau mabni keadaan tetap yang enggak mengalami perubahan. Kalau ini mengalami perubahan, hanya perubahannya muqaddara. Perubahannya muqaddara, tidak terlihat. Nah, tidak terlihat. Jadi bukan mabni, isim mu'rab, namun perubahannya muqaddara. Nah, berikutnya isim mangkus. Nah, silakan siapa yang mantu baca isim mangkus? Dibaca. Qala al-mankus. Iya, baca dua al-mankus. Wal ismu mu'rabu alladhi akhruhu ya ya'un lazima maqsuruma qablaha nahu al-qadi al-muhami an-na'athani al-madi al-wadi al-ma'ani. Naam, hasab, cukup. al-mangkus, isim mangkus yaitu waladhi huwal ismul mu'rabul ladhi akhiruhu ya'un lazimatun maksurun maqablaha. Isim mangkus yaitu isim yang mu'rab yang akhirnya adalah ya lazima, ya yang tetap, maksurun maqablaha, yang sebelumnya hurufnya, yang huruf sebelumnya di kasrah, ya huruf sebelumnya harakatnya kasrah. Nah, isim mangkus yaitu isim, berarti dia isim, bukan fi'il, bukan huruf, ya. Al-mu'rab yaitu mu'rab mengalami perubahan dari keadaan rafa, mansub, majrur. Nah, dari doma menjadi doma muqaddarah, menjadi fathah, dhahira menjadi kasrah muqaddarah. Yang akhirnya ya lazima, yang berakhiran ya. Nah, artinya ya yang dia menyertai fi'il yang tidak berubah menjadi alif ataupun wawu. 6. Barakallahu fikum, berbeda dengan ya pada jamak mu'anas salim berubah menjadi ya-nya berubah menjadi wawu, atau ya pada isim musanna berubah menjadi alif. 6. Kemudian maksurun maqablaha, yang sebelumnya huruf sebelumnya di kasrah. Huruf sebelumnya di kasrah. Kalau huruf sebelumnya sukun, maka dia bukan isim mangkus. Nah, seperti dobyun. Dobyun itu berakhiran ya, namun huruf sebelumnya sukun. Dia bukan isim mangkus. Dobyun. Nah, atau lainnya ya, yang berakhiran ya sebelumnya huruf sukun. Hadyun. Hadyun juga bukan isim mangkus. Mana contoh isim yang memenuhi syarat? Contohnya al-qadi atau qadin. Al-qadi, al-muhami. Nah, di situ antum lihat berakhiran ya sebelumnya huruf yang berkasrah, al-qadi. Al-muhami juga sama. Nah, al-thani juga, al-madi, al-wadi, al-ma'ani. Nah, al-qadi artinya hakim, al-muhami pembela. Al-thani yang kedua, al-madi yang lalu, yang lampau. Al-wadi lembah. Al-ma'ani arti-arti. Qala tuqaddaru fihi dhammatu wal kasratu wa tadharu fihi al fathah. Ditakdirkan padanya dhamma, yaitu diperkirakan ada ya, tidak kelihatan, pada dhamma dan kasrah, pada keadaan marfu dan majrur. Wa tadharu fihi al fathatu, dan nampak pada isim maksur harakat fathah, yaitu ketika fathah kita ucap fathah dhahira. Nahu contohnya sa'al al-qadil muhamiya anil jani. Al-qadi isim maksur, al-muhami isim maksur, al-jani juga isim maksur. Semuanya isim maksur contohnya di situ. Bedanya al-qadi menempati kedudukan rafa karena sebagai fa'il, al-muhami menempati kedudukan maf'ulun bihi karena nasab karena sebagai maf'ul bihi. Al-jani majrur karena ada an. Ketika marfu tidak kelihatan domanya. Sa'alal qadi, asalnya qadiyu, asalnya sa'alal qadi. Al-muhamiya fathanya kelihatan, fathanya. Anil jani, asalnya janiyi, janiyi, kasrohnya tidak kelihatan. Sehingga kita i'rab sa'ala fi'il madi al-qadi fa'ilun marfu alamat rafihi doma muqaddara. Al-muhamiya maf'ulun bihi mansub alamat nasfihi fathah dhahira. An harful jar, al-jani majrur bi an alamatu jarihi kasra muqaddara. Itu ya. Perbedaannya yang maksur dan mangkus pada apa? Pada keadaan mansub. Kalau isim mangkus, mansubnya harokatnya nampak, harokatnya kelihatan, harokat dhahira. Itu. Kesamaannya pada marfu dan majrur, semua harokat tidak kelihatan, baik pada isim maksur ataupun isim mangkus. Kemudian kesimpulan lainnya, isim maksur tidak kelihatan harokat pada tiga keadaan, baik marfu, mansub ataupun majrur. Kenapa? Siapa yang jawab? Pada isim maksur kenapa tidak ada harokat yang kelihatan? Karena isim maksur berakhiran alif, berakhiran alif, dan alif itu tidak menerima harokat. Alif itu ibarat dari sukun, ibarat dari sukun arif. Gitu. Karena itu disebut ta'adzur. Kalau kita i'rab lebih panjang, kita kasih alasan. Alasannya apa? Ta'adzur. Ya, kita ucap ja'al fata, ja'a fi'ilun madin, fata fa'ilun marfu'un, alal mutawihi doma muqaddara mana amiduriha ta'adzur. Disebut mana itu mana amiduriha ta'adzur. Ra'itul fata, al fata mafulun bihi mansub alamatun nasbihi fata muqaddara mana amiduriha ta'adzur. Ta'adzur itu apa? Tidak mungkin dinampakkan, tidak bisa, itu ta'adzur artinya. Ta'adzur. Tidak bisanya apa? Tidak bisa dinampakkan karena isim maksur berakhiran alif. Marartu bil fata, sama fata majrur bi ba wa alamatu jarihi kasra muqaddara mana amiduriha mana amiduriha. Mana itu artinya terhalang. Minduhuriha, terhalang dari dinampakkan karena ta'adzur. Gitu ya. Nah, kemudian kalau yang semangkus kita ngucap ja'al qadi ra'aitul qadiya marartu bil qadi. Nah, kita ngucap seperti tadi. Bedanya kita ngucap muqaddara juga, cuman bedanya alasannya bukan ta'adzur lagi. Alasannya bukan ta'adzur lagi. Apa alasannya? Fikol. Ada dijelaskan di kitab Al-Mumti, antum baca isim mangkus. Yang alasan ta'adzur, alasan fikol itu ada dijelaskan di situ. Nah, fikol, alasannya fikol berat. Artinya apa? Berat mengucap ya yang berharokat doma. Berat untuk mengucap ya yang berharokat kasro. Al-Qadiyu berat, kata mereka. Al-Qadiyi berat. Berbeda kalau Al-Qadiyya ringan. Al-Qadiyya ringan. Sehingga ketika fathah diucap Ra'itul Qadiyya. Kalau bacaan wasol ya Ra'itul Qadiyya. Tapi ketika marfu sama majrur enggak dibaca Ra'itul Qadi, marartu bil Qadi. Nah itu berarti alasannya thiqal. Ra'itu ja'al Qadi, Al-Qadi fa'ilun marfu'un alamat rafihi doma muqaddaro mana amduriha thiqal. Marartu bil qadi, al-qadi majrur bil ba. Naam, alamatu jarihi kasra muqaddara. Mana min dhuriha? Fiqal. Fiqal itu berat atau istisqal atau fiqal. Naam. Berikutnya isim mudhaf kepada yang mutakallim. Oh, masih ada bacaan. Masih menjelaskan ini. Qala qad yakunul mangkus mahdhufal ya. Terkadang isim mangkus itu ya-nya dihapus. Ya-nya dihapus, dihilangkan ya-nya, yaitu ketika tidak beral, ketika nakiro. Dahaba qadin ila muhammin. Nah, dahaba qadin ila muhammin. Nah, takulu fi i'rabi hataini kalimatain, engkau berkata pada i'rab dua kali kedua kata di atas, yaitu pada qadin dan muhammin, i'rabnya qadin fa'ilun marfu'un alamat rafihi doma muqaddara alal ya'il mahdufati. Qadin fa'il marfu' alamat rafanya doma muqaddara, doma yang diperkirakan ada. Alal ya' mahdufa, pada ya' yang dihapus. Nah, asalnya qadi, ada ya'nya ya. Lalu ya'nya dihapus. Ya'nya dihapus diganti menjadi tanwin. Tanwin apa di situ? Tanwin iwad. Tanwin untuk mengganti huruf yang hilang. Nah, andaikan bukan tanwin iwat, kita baca dahaba qadun. Ya kan? Dahaba qadun, namun kita enggak baca, namun kita bukan itu bacanya. Salah kalau dibaca qadun. Kenapa? Karena di situ ada ya yang dihapus diganti dengan tanwin, namanya tanwin iwat. Dahaba qadin. Nah, qadin di situ asalnya qadiyun, asalnya qadiyun, ya-nya dihapus diganti menjadi tanwin, menjadi qadin. Nah, boleh enggak ianya dimunculkan dahaba qadi? Boleh namun jarang. Kalau enggak ada alnya, ianya jarang, jarang muncul. Ya itu sering muncul ketika ada al, ja dahabal qadi, baru ianya muncul. Nah, berarti i'rabnya tadi apa? Doma muqaddara alal ya' mahdufa. Doma muqaddar pada ya' yang dihapus. Muhammin majrur bi ila alamatu jarihi kasra muqaddara alal ya' mahdufa. Nah, sama. Yang ketiga, al mudhaf ila ya' mutakallim, mudhaf kepada ya' mutakallim. Ya, silakan dibaca. Sama contohnya. Mudhafu ila ya mutakallimi. Nahu zamili. Tuqaddaru fihil alamatu thalathu. Nahu ada jaddi ustadi ma'a zumala'i. Lanjutan sampai selesai. Takulu fi i'rabi hadhil kalimatu. Jadi hadhil kalimati. Jadi fa'ilun marfu'un alamatu raf'i domatu muqaddaratu. Ustadi maf'ulun bihi mansubun alamatu nasbihi fathatu muqaddaratu. Zumala'i mudafun ilaihi majrurun alamatu jarihi kasratu muqaddaratu. Nah, barakallahu fikum. Al-mudaf ila ya mutakallim. Isim yang ketiga yang muqaddara, yang harakatnya tidak kelihatan, diperkirakan ada, adalah isim yang mudob kepada ya mutakalim, ya. Mudob namun mudobnya kepada ya mutakalim, ya yang memiliki arti pembicara. Nahu zamili, temanku. Nah, ya di sini artinya mutakalim, pembicara, temanku. Nah, tuqaddar fihil alamatu thalath, ditakdirkan, diperkirakan ada pada isim tersebut tiga tanda. Itu apa? Tanda rofa, tanda nasob, dan tanda jer. Gitu ya. Ditakdirkan doma, mukodaro, fathah mukodaro, dan kasro mukodaro. Nah, nahwu da ajad di ustadhi ma'azumala'i. Nah, jadi di situ contoh untuk doma mukodaro. Ustadhi contoh untuk fathah mukodaro. Zumala'i contoh untuk kasro mukodaro. Nah, dibikin satu kalimat, contohnya dibikin satu kalimat yang mufida. Da'a, kakekku mengundang ustadku bersama dengan teman-temanku. Nam, da'a fi'il madi, jadi fa'ilun marfu alamatu rafihi doma muqaddara. Gitu ya, doma muqaddara. Nah, kalau mau dilanjutkan, kita lanjutkan. Mana amin duhuriha, terhalang dari dinampakkan doma tersebut. Kenapa? Kenapa? Jawabannya karena harokatul munasabah biya mutakalim. Karena harokat yang mencocoki ya mutakalim. Ya mutakalim itu ya yang ber, ya yang sukun. Cocoknya apa kalau ya sukun? Harokat sebelumnya adalah kasro, gitu kan? Seperti wawu sukun. Cocoknya apa harokat sebelumnya? Doma. Seperti fat alif. Harokat apa yang mencocoki sebelumnya? Fatha. Itu namanya harokat munasabah. Harokat yang mencocoki. Nah, karena harok ya mutakalim di sini harokatnya ya sukun, maka harokat yang mencocoki adalah kasro. Nah, sehingga kita katakan jadi fa'ilun marfu'un alamat rafihi doma muqaddara mana amin duriha apa harokat munasabah harokatul munasabah bi ya mutakalim harokat yang mencocoki ya mutakalim ya pembicara. Ustadhi mafulun bihi mansub alamatun nasfihi fathah muqaddaro mana amin duriha harokatul ya harokatul munasabah bilya mutakalim ma'a harful jar jumala'i majrur bi ma'a jumala'i dorob dorob afan ma'a dorob bahumudob jumala'i mudafun ilai majrur alamatu jarihi kasro muqaddaro mana amin duriha harokatul munasabah biya mutakalim. Nah, yang mudafun ilai atau yang majrur ketika mudaf kepada ya mutakalim, ada yang mengatakan kasronya kasro tohiro, ya kasro tohiro, ada yang mengatakan begitu karena antum lihat baik dia ada ya atau enggak ada ya kan harokatnya kasro, ya enggak. Kalau kita buang ya, kita ngucap apa? Kalau jangan cuma lagi kita ganti zamilun ya. Zamilin gitu kan? Zamilin gitu. Kalau cuma lagi mamul minasorfi ya. Zamilin. Nah kan gitu. Artinya kalau enggak ada juga dia majrur. Nah kan gitu. Sehingga sebagian ulama mengatakan yang isim yang mudhof kepada ya mutakallim ketika majrur bilangnya bukan bukan muqaddar, bukan muqaddar lagi. Namun pendapat itu pendapat lemah, pendapat yang kuat meskipun dia majrur tetap kita katakan, tetap kita katakan apa? Harokat muqaddaro, harokat kasro muqaddaro, kita katakan kasro muqaddaro. Kenapa? Karena dia kasronya bukan karena amil ma'a atau fi atau yang lainnya, namun kasronya disebabkan sejak awal ketika kemasukan ya mutakalim dia menjadi kasro. Mengerti? Ketika kemasukan ya mutakalim sebelum dimasukkan dalam susunan kalimat dia sudah kasro. Kitabun menjadi kitabi gitu kan, belum masuk amil ja'a kitabi, ra'aitu kitabi, marartu bi kitabi, dia sudah kasro. Maka kita katakan kasro muqaddaro mana imduriha harakatul munasabah, harakatul munasabah bi ya mutakalim, harakat yang mencocoki ya mutakalim. Nah, itu pendapat yang kuat itu. Artinya dalam keadaan rofa, mansub dan majrur, ketika isim itu bersambung dengan ya mutakalim kita katakan muqaddaro, doma muqaddaro, fathah muqaddaro atau ya apa atau apa kasro muqaddaro. Kenapa? Karena sebelum kemasukan awamil dia sudah kasro disebabkan mudhof kepada ya mutakalim, gitu ya. Mengerti? Nah, barakallahu fikum. Lihat kesimpulan pada halaman 11. Pada tabel, kesimpulan tabel. Alamatul i'rab, alamatul i'rabil asliyati wal far'iyati fil ismi. Alamat i'rab yang pokok dan cabang pada isim. Alamat i'rab yang pokok dan cabang pada isim. Nah. Yang kolom pertama halatul i'rabiyah, keadaan i'rab. Kolom pertama al marfu alamatur rafi. Keadaan yang pertama al marfu dan alamat rafa'nya. Kemudian di bawahnya lagi mansub alamatun nasbi, mansub tanda nasobnya. Yang ketiga majrur alamatul jarri. Amilnya di situ ja'a, ra'aitu dan salamtu ala. Berarti amilnya ja'a yang dia itu butuh ma'mul berupa fa'il, butuh ma'mul berupa fa'il ya, fa'il marfu. Lalu yang mansubnya amilnya berupa fi'il fa'il, berarti dia butuh objek karena fi'ilnya fi'il muta'addi, fi'il yang butuh objek. Kemudian yang ketiga yang majrur amilnya berupa ala, di situ ada fi'il, ada fi'il fa'il yang butuh kepada huruf jar yaitu ala, dan nam isim setelahnya majrur. Nam barakallahu fikum. Kita baca ja'al abna'u, ja'al abna'u. Abna'u di situ fa'ilun marfu alamat rafihi doma. Nah, kita lihat itu ya. Ja'al banatu. Kalau wawunya dibuang kita katakan ja'at banatu. Banatu fa'ilun marfu alamat rafihi doma. Ja'al waladani. Ya. Ja'al waladani fa'ilun marfu alamat rafihi alif. Ja'al akrobuna. Akrobuna fa'ilun marfu alamat rafihi wawu. Ja'a ibrahimu. Ibrahim fa'il marfu alamat rafihi doma. Ja'a akhuhu, akhuhu fa'il marfu alamat rafihi wawu. Itu i'rab singkat. I'rab lebih panjang kita katakan dikasih alasan. Ja'al abna'u, abna'u fa'ilun marfu'un alamat rafihi doma li'anahu, li'anahu jama' taksir. Ja'al banatu, banatu fa'ilun marfu' alamat rafihi doma li'anahu jama' mu'anas salim. Ja'al waladani, al-waladani fa'ilun marfu alamat rafihi alif niabatan anid doma li'anahu isim musanna. Ja'al akrobuna, akrobuna fa'ilun marfu'un alamat rafihi wawu niabatan an doma li'anahu jama' mudhakar salim. Ja'a ibrahimu fa'ilun marfu alamat rafihi doma li'anahu isim mufrad. Enggak disebut li'anahu mamnu' minas sarfi ya. Nah, li'anahu isim mufrad. Mamnu' minas sarfi bermanfaat ketika membaca kasro nanti, ketika baca kasro, ketika keadaan majrur, maksudnya ketika keadaan majrur. Ja'a akhuhu atau ja'a akhu Muhammadin, ja'a akhu Muhammadin. Nam akhu fa'ilun marfu'un alamat rafihi wawu niabatan an idhamma wa huwa mudhaf Muhammadin mudhafun ilai. Gitu ya. Nah, yang ra'aitu, ra'aitul abna'a. Abna'a maf'ulun bihi mansub ala abna'a fihi fathah li'annahu jama' taksir. Ra'aitul banati. Nah, ini baru berbeda nih. Ra'aitul banati, al-banati maf'ulun bihi mansub alamatun nasihi kasra niabatan anil fathi li'anahu jamak mu'anas salim. Sudah tanda cabang ya. Ra'aitul walidaini. Al-walidaini maf'ulun bihi mansubun alamatun nasbihi ya niabatan anil fathi li'anahu isim mutsanna. Ja'al aqrabina, aqrabina maf'ulun bihi mansubun alamatun nasbihi ya niabatan an nil fathi li'anahu jamak mudzakkar salim. Ja'a Ibrahima, ra'aitu afan, ra'aitu Ibrahima. Ibrahima maf'ulun bihi mansub alamatun nasbihi fatha. Ra'aitu akha Muhammadin, ra'aitu akha Muhammadin. Akha maf'ulun bihi mansub alamatun nasbihi fatha li'anahu asma'ul khamsah wa huwa mudhaf Muhammadin mudhafun ilai. Nah, sekarang yang ketiga, salamtu alal abnai. Abnai majrur bi ala, alamatu jarihi kasra. Salamtu alal banati. Banati majrur bi ala, alamatu jarihi kasra. Li'anahu jamak mu'anas salim. Ja'al wa walidaini afan. Salamtu alal walidaini. Walidaini majrur bi ala, alamatu jarihi ya niabatan an anil kasra. Salam tu alal akrobina, akrobina majrur bi ala, alamatu jarihi ya niabatan an anil kasri. Salam tu ala Ibrahima. Salam tu ala Ibrahima. Siapa yang irob ini? Dikasih alasan mamnu minas harfinya. Yang irob salam tu ala Ibrahima. Siapa mau nyoba? Irob? Abu Bed? Mau irob? Apa antum? Iya. Niabatan? Niabatan al-kasri dan lalu kemudian illatuhu. Sebab mamnu minas harfinya kemarin dijelaskan alamiah ma'a ujma. Nah, alamiah ma'a ujma. Ahsanta. Salam tu ala Ibrahima. Salam tu fi'il, taknya fa'il, ala harful jar, Ibrahima majrur bi ala, alamatu jarihi fatha niabatan anil kasri li'anahu mamnu minas sarfi illatuhu alamiah ma'a ujma. Kemarin dijelaskan ya. Salam tu ala akhi Muhammadin. Salam tu ala akhi Muhammadin. Siapa irob? Salam tu ala akhi Muhammadin. Ini masih banyak anak yang irob supaya antum meniru irob mudaris ya, irob yang dijelaskan nanti berjalanan waktu nanti antum yang mengirob setelah banyak mendengar cara mengirob. Siapa yang irob? Salam tu ala akhi Muhammadin. Ya, irob. Ismul majrur. Mana ismul majrur yang mana antum baca? Ada salam tu ala Muhammadin. Salam tu alanya atau Muhammad akhi Muhammadin ya? Akhi. Akhinya. Akhi. Akhi Muhammadin. Ya, akhi Muhammadin. Antum ya lanjutkan. Akhi. Akhi. Majrur. Majrur bi ala. Bi ala wa alamatu. Alamatu jarihi. Alia. Alia niabatan anil kasri li'anahu asma'ul khamsah, li'anahu minal asma'il khamsah. Naam, wa huwa mudhaf Muhammadin mudhafun ilai, mudhafun ilai majrur alamatu jarihi al kasratu. Naam, ahsanta. Ada pertanyaan? Halaman 12 tentang i'rab takdiri. Kita akan lanjutkan pada kesempatan mendatang yang i'rab takdiri. Nah, enggak ada pertanyaan. Lihat di grup bimbel barangkali ada pertanyaan. Nah, sepertinya enggak ada pertanyaan ya. Kalau enggak ada pertanyaan berarti kita cukupkan sampai di sini. Nah, Karena kitab ini, kitab jilid ketiga ini, titik tekannya pada nahu. Jadi apa yang kita lakukan banyak mengikrob ya, banyak mengikrob. Nah, dan kalian tuh bisa mengerti apa yang dibacakan dari ikrob, dari apa yang disampaikan, maka antum sudah mengerti banyak tentang nahwu insyaallah. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.